نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله سبحانه وتعالى yang telah memberikan kita kurnia demi kurnia yang telah memberikan kita hamba-hamba yang dipilih untuk beriman kepada-Nya dan hamba-hamba yang dipercaya kita di kelebarannya dan juga Allah Subhanahu Wataala Maha terpuji terhadap anak-anaknya agar kita yang nampak ataupun yang tidak nampak yang berjalan apa yang kecil semoga Allah SWT menjadikan kita apa-apa yang kita bersyukur kepada dengan Allah SWT lalu ditambahkan ke atas meja yang ada mati tersebut dan Alhamdulillah dalam kita mencari kerajaan Allah SWT kita teruskan pada malam ini seperti biasa kajian kita di dalam hadis-hadis hukum yang terdapat di dalam kitab sebelum sekarang mengenai kita telah membincangkan beberapa buah hadis di dalam kitab yang pertama iaitu kitab Tahara iaitu berkenaan dengan hadis Rasulullah Al-Tazam berkenaan dengan kucing di mana Rasulullah Al-Tazam telah menafikan bahawa dia adalah najis Rasulullah Al-Tazam telah bersabda inna laisat binajah dia bukan najis jadi kalau bukan najis kucing itu adalah binatang yang suci jadi apa yang terkena dengan kucing tersebut di atas maupun badan dan sebagainya tidak najis dan penajian ini telah terterangkan mempunyai makna bahawa artinya lain daripada kucing asalnya adalah najis tetapi apabila Rasulullah SAW telah menerangkan sebab kucing ini tidak najis patutnya ia najis tetapi ia dimaafkan sebab innama hiya min at-tawwabina 'alaikum kerana sesungguhnya kucing itu hanyalah termasuk makhluk-makhluk yang mengelilingi kamu jadi dia masuk dia keluar di kawasan kita jadi kerana itu ia dimaafkan dan dengan itu telah kita terangkan dalam hadis itu Rasulullah SAW membolehkan kita juga mengambil hukum yang sama pada binatang-binatang yang serupa dengan kucing dan ini telah kita jelaskan baik kemudian kita pergi kepada hari berikutnya ataupun setelah itu kita terangkan hadis yang masyhur tentang hadis seorang Arab Badui yang membawa air kecil di hujung masjid maka bagaimana Rasulullah SAW telah menasihatinya bahwa masjid itu bukan tempat untuk kekotoran tetapi ia adalah tempat untuk zikrullah dan mengingati Allah SWT serta beribadah kepada Allah SWT maka Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk menuangkan satu bali atau satu gayung air ke atas bekas najisnya dan telah kita terangkan pembahasannya maka tidak perlu kita ada air dua pola untuk membasuh air kencing misalnya tapi cukup kita menuangkan air yang agak banyak yang penting di sini adalah apabila air yang najis tersebut telah hilang sama ada dia meletak pertama ataupun dia telah bercampur dengan air tersebut maka apabila dia hilang maka telah dikira suci lah. Dan telah kita jelaskan juga jika tanah tersebut adalah tanah yang keras misalnya di mana tidak menyerap maka dengan itu hendaklah kita bersihkan sampai dia mengalir dan dia bercampur sehingga dia hilang airnya jadi itulah faedah yang terdapat daripada hadis tersebut kemudian kita pergi kepada hadis berikutnya pada malam ini muka surat kalau ada kitab yang baru ini kita akan ini muka surat 57 iaitu hadis yang ke-11 berkata Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala wa 'an Ibn Umar radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والفرد، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه إضاعة. كما قال ابن عمر رضي الله عنهما إذا كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتب dihalalkan bagi kamu dua bangkai dan dua darat. Ada pun dua bangkai belalang dan ikan, dan dua darat adalah lipa dan hati. Jadi diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, dan padanya terdapat kelemahan. Jadi hadis ini adalah hadis yang menerangkan tentang bersihnya, sucinya daftar yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini, dan dia merupakan dua bangkai maitatan dan juga dua jenis darah daman. Dan Rasulullah telah bersabda uhillat lana, telah dihalalkan untuk kami. Nabi SAW tak sebutkan siapa yang halalkan. Jadi kalau kita tanya, jadi siapa yang halalkan dua bangkai dan dua darah ini, maka jawab kita adalah Allah SWT. Dan kenapa tak disebutkan Allah SWT yang menghalalkan untuk kami? Maka boleh kita jawab, tidak disebutkan yang menghalalkan untuk siapa, dimakbulkan, adalah kerana fa'ilnya, pelakunya yang menghalalkannya maklum, diketahui. Tak ada orang yang tak tahu siapa yang halalkan, siapa yang haramkan sesuatu dalam agama ini. Ada orang yang ragu-ragu siapa yang boleh halalkan dan haramkan. Siapa yang boleh menghalalkan mengharapkan kalau bukan Allah SWT. Jadi tak disebutkan kerana orang tahu. Dan di dalam hal seperti ini terdapat Allah, terdapat sebenarnya pengagungan terhadap yang menghalalkan atau yang mengharapkan. Jadi kalau kita lihat dalam ayat yang memerintahkan kita berbuat dalam Al-Quran, mari kita selalu dengar dalam khutbah dan ceramah dan sebagainya, iaitu firman Allah SWT, ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyam, wahai orang beriman telah dituliskan untuk kamu berpuasa. Siapa yang tuliskan? Siapa yang wajibkan? Tak disebutkan. Kenapa? Sebab yang mewajibkan telah diketahui oleh semua, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada menjahilkan ataupun tidak mengenalkan dan pelakunya, terdapat pengakungan kepada yang melakukannya, iaitu Allah SWT. Jadi kalau kita katakan ini telah dilarang, ini tak boleh, telah dilarang dan melakukan, ini telah diperintahkan, jadi seolah-olah kita telah mengagungkan pelakunya. Dan hadis ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dihalalkan untuk kami. Jadi Rasulullah SAW melarangkan, Allah SWT telah menghalalkan untuk kami. Jadi rupanya perkara yang halal perlu dihalalkan oleh Allah SWT. Bagaimana yang diharamkan itu diharamkan oleh Allah SWT. Jadi tidak ada yang halal, tidak ada yang haram melainkan daripada Allah SWT. Tak ada orang boleh kata ni halal, oh ni tak tahu ni halal, oh ni haram, suka-sukanya saja. Ataupun ini wajib, ini haram, ini sunnah, ini tidak sunnah, suka-suka itu saja. Tak boleh dipelat-pelat. Sebab ini semua apa? Hukum. Hukum dalam agama. Dan ini agama-agama apa? Agama Allah SWT. Jadi siapa yang berhak memberikan hukum, mengatakan ia, mengatakan tidak, mengatakan halal, mengatakan haram, hanya Allah SWT. Jadi ini milik Allah SWT semata-mata. Jadi Allah SWT mesti diesakan, ditauhidkan di dalam memberi hukum. Jadi kita jangan kata sesuatu dalam agama Allah SWT ni melainkan kita ada Allah, kita ada dalil. Itu maknanya. Kita tak boleh kata mengatakan ini tidak boleh, ataupun ini boleh, ini sunnah, ini tak sunnah, melainkan dengan apa? Dengan dalil. Kalau tidak, maknanya kita juga telah berfungsi dengan Allah SWT dalam syariatkan sesuatu hukum dalam agama. Maka Allah SWT murka dan menerangkan tentang kesalahan kita yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy pada zaman Nabi Muhammad, kerana mereka pandai-pandai letakkan hukum itu dan hukum ini dalam agama. Maka Allah SWT berfirman dan ayat-ayat daripada zaman Mekah, iaitu firman Allah SWT, أَنَّهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ. Apakah bagi mereka syuraka putus-putus? شَرَعُوا لَهُمْ, yang mensyariatkan untuk mereka. Syariatkan maknanya letakkan hukum halal haram dan sebagainya. شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ, dalam agama. مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ, yang tidak diizinkan oleh Allah. Dan ayat ini tujukan pada siapa? Pada orang-orang kafir Quraisy. Walaupun kita katakan mereka kan bukan agama Islam, mereka kan agamanya musyrikin. Sebab patung apa semuanya. Macam mana Allah kata mereka letakkan syariatkan sesuatu dalam agama? Maka jawabnya, orang-orang Quraisy sebenarnya mengikut daripada asalnya adalah agama Nabi Ibrahim AS. Mereka semua mengaku akan agama Ibrahim. Tetapi apa yang berlaku, mereka dah tak ikut lagi agama dan syariat Nabi Ibrahim AS. Lama kelamaan mereka ubah sana ubah sini, sampai dah tak nampak, sampai dah tak kenal apa tu agama Nabi Ibrahim. Yang kita nampak cuma agama jahiliyah. Jadi kalau mereka solat, solat di Kaabah, tapi di dalam Kaabah lepas ada patung. Kalau tawaf, dia pun tawaf. Tapi tawaf dia tepuk-tepuk tangan, tawafnya bertiul-tiul, dan tawafnya dalam keadaan tidak menutup aurat, terlajang mulut pula dia. Dan macam-macam perkara yang mereka syariatkan dalam agama mereka, ada binatang, ada daging yang halal yang mereka boleh makan, ada yang haram tak boleh makan. Ada yang halal hanya untuk orang lelaki saja. Ada pun orang perempuan tak boleh makan. Ada yang tak boleh makan terus. Itu orang tak boleh makan, tak boleh tunggang, tak boleh pegang, kena jaga macam itu. Ini semua kita dapat baca dalam Al-Quran. Dan inilah satu pengada-adaan dalam agama mereka. Jadi kita bersyariat satu yang tidak diizinkan oleh Allah SWT. Jadi kita dapati bahawa perkara ini amat dikecam. Sebab itu perkara yang ada-adakan, mengada-adakan dalam agama itu hukumnya berusaha tetap lebih dahsyat daripada haram biasa. Dan itulah Allah SWT ataupun Allah SWT telah waspada dengan umatnya daripada perkara tersebut. Dan dia dinamakan di bid'ah. Sebab ia kumah mahdata berumur dan waspada dalam kamu daripada setiap perkara yang diada-adakan. Dalam agama letak benda baru, ini boleh, ini tak boleh dan sebagainya. Tapi nakul lemah dan jadi bid'ah, kerana setiap yang diada-adakan dalam agama ini adalah bid'ah. Dan walaupun lagi abid dalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Dan dalam riwayat lain, walaupun lah dalal lagi fitnah. Setiap kesesatan adalah neraka. Ini bukan perkara yang ringan. Jadi bid'ah itu macam-macam jenis. Daripada dalam akidah, seperti orang Quraisy, kita katakan Allah mempunyai anak, dan anak Allah SWT adalah laki perempuan, perempuan, dan anak Allah SWT perempuan itu adalah malaikat-malaikat. Jadi nama patung mereka pun, mereka katakan patung-patung mereka pun sebagian itu adalah anak-anak Allah SWT, dan mereka berikan nama-nama perempuan, Uzza daripada Aziz, lelakinya Aziz, pada Uzza Manan, lelakinya, tapi mereka letak mana, mana pun, yakni perempuan. La, kan kata mereka lah, feminine untuk Allah. Jadi itu semua adalah perkara yang diadakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Okay. Jadi dalam syariat ini, perkara yang boleh merusakkan agama ini, ini lagi, iaitu mengadakan sesuatu dalam agama. Kata ni boleh, ni tak boleh, ni wajib. Ini sunnah, ini tak sunnah. Lepas tu kalau orang, kita kalau orang ada lagi 100 tahun kita hidup, kita tengok orang ramai-ramai agama, eh tu salah macam aku ni, salah ni. Ni agama aku ni. Dalam agama ada macam-macam benda. ni komat apa ni? Ha. Kita pun tak kenal ni. Lepas tu ni baca Quran, macam mana ni baca Quran? Ini kira apa ni? Tak pernah kita nampak 100 tahun daripada sekarang. Cukup bayangkan zaman Nabi tak menampak sahabat. Kalau datang pada zaman kita ni, kalau ada ni, kita tengok macam mana kita beribadah lagi boleh. Kita punya hajinya, kita punya umrahnya, kita korban macam mana, dan macam-macam lagi. Jadi sebab itu perlu kita memelihara agama. Bahkan Allah SWT telah memelihara agama ini, tapi hendaklah kita mengusahakannya. Allah akan cara agama ini, tapi kita dipertanggungjawabkan. Akan ditanya apakah kita melaksanakan tugasan kita atau tidak. Jadi ulama mestilah tidak menyembunyikan ilmu, istilah menerangkan apa yang dalam Quran dalam hadis. Kemudian orang-orang yang biasa mestilah melaksanakan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis, dan janganlah mereka menambah-nambah dan ada-ada dalam tenaga agama, walaupun mereka nampaklah baik. Okay, jadi kita pergi pada hadis. Rasulullah telah menghalal, telah berkata telah dihalalkan untuk kami dua jenis bangkai. Jadi bangkai ini artinya dia adalah binatang yang tidak disembelih. Jadi darahnya tak keluar. Darahnya tak keluar maknanya dia dekat dalam badan. Bila darah dia tak keluar, dah dekat dalam badannya, seluruh badannya jadi bang, jadi najis. Jadi diharamkan untuk kami dua bangkai. Diharamkan di, atau untuk dihalalkan untuk kami, tak maaf, dihalalkan untuk kami dua bangkai. Jadi maknanya asalnya semua bangkai halal atau haram? Haram. Haram segala-galanya. Asalnya segala-galanya tak boleh kita gunakan. Kulitnya apa semuanya asalnya tidak boleh kita gunakan. Kita hanya boleh menggunakan apa bila dia halal. Dan dalam banyak-banyak bangkai, hanya dua bangkai satu yang halal, iaitu belalang. Al-jaradu fal-jaradu hasun. Belalang, bangkai belalang. Maknanya belalang yang kita jumpa dah mati. Kat sini memang jarang lah nak nampak belalang lah. Kita lalat juga, kita susah jumpa. Nyamuk masih ada lagi lah. Nyamuk tu masih ada dengue lagi atau apa. Tapi lalat hampir tak nampak lagi. Itu hebat lah. Tapi kalau kita di Mekah, kita di Madinah, ada mungkin lalat. Lalat di mana-mana. Jangan pun susah kita bijak. Baik. Ada tempat, lima tempat macam tu lah. Jadi belalang ini kata Rasulullah SAW dihalalkan untuk kita. Sama ada kita jumpa dah mati ataupun kita ambil hidup-hidup, kemudian apa ni? Kita bunuh sendiri. Kita bunuh sendiri, kita sembelih sendiri. Apa yang sembelih? Jadi zaman dahulu, bahkan sekarang pun masih ada lagi lah, mungkin kita dia tak tahu. Mereka kalau nampak belalang tu, yang kalau dah mati mereka masukkan sekali. Yang hidup pun mereka masukkan dalam periuk, dalam minyak air, mereka rebus lah. Jadi hidup-hidup lah. Lepas tu mereka makan. Mereka makan. Mereka rebus hidup-hidup. Tak perlu nak disembelih. Itu adalah belalang. Dan dia bangkai. Dia bangkai juga, tetapi dihalalkan oleh Allah SWT mengikut hadis. Itulah makna hadis ini. Dan satu lagi jenis bangkai yang halal kita makan, kita gunakan adalah al-hud. So, ini ikan. Maksudnya ini jenis ikan. Apakah ikan saja yang dihalalkan? Lalang-lalang, ikan yang dihalalkan? Tidak. Bukan ikan ini dihalalkan sebab dia ikan. Ikan ini dihalalkan sebab dia apa? Dia adalah binatang yang hidup di dalam air. Jadi, hadis ini tak bermakna ikan saja yang dalam laut. Ikan laut saja atau ikan air saja yang halal. Tapi semua binatang yang hidup di dalam air adalah halal. Sama ada kita jumpa dah mati, rapung-rapung lah, ataupun kita yang tangkap, kita bunuh. Jadi tak perlu kita sembelih. Dan apabila dia halal, artinya dia halal untuk digunakan untuk apa saja. Jadi kulitnya, insangnya, darah ikan boleh, tak makan-makan. Kalau nak makan, apa-apa lebih kat dalam itu semua boleh makan. Selagi tak memudaratkan. Sebab telah dihalalkan untuk kami. Bila dah halal, maknanya semua halal. semasa. Tapi ulama mengatakan kalau kita jumpa ikan dalam mati terapung dah agak lama, lepas tu dia dah bawa pulau butuh, maka ketika itu tak boleh kita makan lagi. Walaupun ikan, walaupun dia pakai bangkai ikan, kerana dia telah berubah sifat sudah diikan kepada apa? Kepada lagi. Faham? Jadi kadang-kadang kan dia kata telur waktu bulan mudah keluar, takkan ini bangkai ikan boleh makan, boleh tinggal dan sebagainya. Tidak bisa di? Tidak. Jadi dalam hal ini kita kena faham, walaupun walaupun lahir dalam hadis ini dihalalkan bangkai ini dalam apa keadaan juga, tapi kita kata ulama ada keadaan-keadaannya yang dikecualikan. Jadi itu dua jenis bangkai yang dihalalkan. Lain daripada itu halal atau tidak? Jawabnya tidak. Kemudian Muhammad Jamali dan Insya'Allah pun menerangkan tentang satu lagi jenis ataupun satu lagi jenis yang dihalalkan daripada darah pula, iaitu limpa, artihal dan al-kabid dan hati. Ini limpa ni asalnya dah darah, tapi dia dah banyak dia mengeras, asalnya darah. Kalau dia cair memang dia darah macam biasa. Kalau kita makan limpa, kalau kita makan hati, macam kita makan darah. Atau orang kurang darah makan hati yang banyak. Betul? Orang atau minat salin tak lama lagi kurang darah atau semuanya, doktor kata banyak makan hati ataupun dalam kalau salin sebab dia akan banyak kan, banyakkan darah sebab memang dia darah. Dan asalnya darah ni boleh makan atau tak boleh makan? Jadi tidak boleh dengan nas Al-Quran. Innama harrama 'alaikumul maytata wa innama harrama 'alaikumul maytata wal khinzira wa dama wa ma uhilla bihi li ghairillah. Inna haramkan atas kamu bangkai daging babi dan darah dan apa yang disembelih dengan tidak menyebutkan nama Allah. Jadi itu semua diharamkan. Dan itu disebutkan darah. Jadi darah asalnya haram boleh makan. Dan terburuk-buruk makanan, buruk-buruk minuman adalah meminum darah. Dan darah yang diharamkan kat sini adalah darah yang memancut dan masuk. Sebab itu dalam Quran tak pernah disebutkan darah macam tu ya. Tapi misalnya ayat tadi adalah berjalan masuk, dia ada sebutkan laku bagi darah yang mancur ataupun mengalir dengan darah. Dan kita tahu darah yang macam itu apabila darah itu kita cucuk orang bunuh, tak terus nanti keluar darah banyak, itu darah yang mancur ataupun kita sembelih dia, pancung dia, akan keluar darah yang memancur. Darah yang macam itu haram dimakan, diminum, buat apapun. Ataupun darah yang tertinggal setelah kita sembelih, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, bukan? Kemudian lepas tu darah dah masuk, dah keluar, nanti kita terbalikkan apa ni daging kurban tu. Kalau kita mula lagi yang kata ni darah-darah kan dia punya tak berat-berat dia sikit-sikit macam ada lagi kan. Adakah itu boleh kita makan? Ataupun dah masak-masak kan ada darah sikit kat dalam lauk, apakah itu haram dimakan atau halal? Jawabnya halal dimakan. Itu tak termasuk dalam darah yang masuk. Terburuk-buruk minuman hari yang minum darah. Sebab sebagian orang-orang yang jahil dengan Rasulullah Sallam atau orang jahil begitu juga minum darah. Dan zaman sekarang juga kalau dia ada mengamalkan ilmu-ilmu hitam, biasanya dia ada apa? Dia juga dengan darah-darah ni. Dia minum darah. Ini ada connection dengan apa? Dengan ilmu hitam, dukung-dukung dan sebagainya. Jadi dalam Islam, darah ini habis, sidik dan diharamkan dari sebagainya. Maka melainkan dua jenis darah. Nasa pun bukan macam darah lagi lah. Ada macam-macam daging, iaitu artikal, iaitu liver dan hati. Itu maksud hadis ini. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Dan padanya terdapat kelemahan. Siapa yang cakap ada kelemahan pada hadis ini? pengarang kitabnya iaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani ini rahimahullah ta'ala dalam hadis yang kita dikata dalam hadis ini terdapat kelemahan. Dan kenapa kalau lemah dimasukkan juga dalam kuih? Jadi di sini ulama membincangkan kenapa terdapat juga hadis yang ada kelemahan. Bukan dia tak tahu lemah, dia tahu lemah tapi dimasukkan juga dalam kitab. Maka kata ulama sebabnya dia tidak menjumpai hadis yang lebih kuat daripada hadis yang lemah ini. Dan dia nak bawakan dalam kitab ini hadis-hadis hukum. Dan ini hadis hukum, tetapi dia tak kuat, ada kelemahan, jadi dia masukkan juga. Tetapi tak bermakna bila hadis itu lemah tidak boleh digunakan makna. Kerana makna di dalam hadis tersebut diterima dalam syarak daripada dalil-dalil lain, sebab itu dia masukkan. Dan memang tidak ada seorang ulama yang berselisih pendapat tentang hal yang terdapat dalam hadis ini. Tak ada ulama kata apa itu belalang dan rangkaian belalang dan apa itu ikan itu tak boleh dimakan, mesti sembelih. Tak ada ulama cakap macam itu. Jadi makna dalam hadis ini betul tak apa? Betul. Kemudian tentang darah juga, tak ada ulama kata ni tak boleh makan lipa, tak boleh makan hati. Jadi kata maka Ibn Hajar dia masukkan hadis ini di dalam kitabnya sebab dia boleh dijadikan hujjah dan dia hadis, jadi dimasukkan ke dalam bukunya. Jadi itu kesimpulan daripada surah hadis ini. Walaupun dia lemah, lemahnya kata ulama kalau kita baca kitab, kerana terdapat Zaid Abu Rahman bin Zaid bin Aslam, dia meriwayatkan daripada ayahnya, daripada Ibnu Umar. Jadi orang yang meriwayatkan ini yang lemah, bukan lagi pasangan yang salah cakap. Orang yang meriwayatkanlah yang lemah. Dan orang ini apa kelemahannya? Dia punya hafalan tak kuat. Hafalan tak kuat, tak boleh pakai. Sebab kadang-kadang bukan tadi ada kata-kata sahabat, dia kata Nabi pasangan yang tak terlalu. Jadi dia ada hafalan dan ada kelemahan. Jadi bila ini berlaku, ulama-ulama hadis akan meninggal dengan hadis. Tak boleh pakai hadis. Jadi Imam Ahmad dan cara mereka telah berkata hadisnya mungkar. Hadisnya mungkar. Ini mungkar dan hadis. Dia mensahihkan bahawa dia mawquf. Mawquf maknanya hadis ini hanya terhenti pada sahabat. Dan sahabat berkata siapa? Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi dia tak sahih daripada Nabi SAW, tapi yang sahih dia dari Nabi SAW. Jadi siapa punya kata-kata ni dihalalkan untuk kami dua darah, dua bangkai dan dua darah? Jawabnya ini adalah kata-kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Adakah kata-kata Nabi SAW? Jawabnya bukan. Itu kata Imam Ahmad dan ramai ulama lain. Jadi kalau sahabat saya kata dengan itu, agak-agak boleh pakai tak? Boleh tak pakai. Sebab kalau dia kata, oh ini dah dihalalkan untuk kami, maknanya siapa yang halal? Siapa yang berhak menghalalkan pada zaman sahabat? Nabi ya. Jadi maknanya ini adalah satu perkara yang sahih. Cuma kalau datang daripada Nabi SAW, dia tak sahih. Dan ada pelihara Abu Zuhrah juga mengatakan begitu, dan Abu Hatim. Jika telah jelas maupun, maka ia memiliki hukum sama dengan maupun. Kerana ucapan sahabat dihalalkan bagi kami begini atau diharamkan bagi kami begini, seperti ucapan kami diperintah atau kami dilarang, maka dapat dijadikan hujjah. Pembahasan dalam ilmu hadis, dalam usul fiqh, kalau sahabat kata dihalalkan untuk kami, diharamkan atas kami, kami diperintahkan, kami, tapi tak disebutkan siapa, maka boleh tak kita gunakan di sini? Maka kita jawab, boleh. Sebab dia akan menghalang dan mengharamkan pemerintah dan melarang pada zaman itu adalah Nabi SAW. Baik, kita baca sikit tafsir hadis dalam kitab. Hadis tersebut menunjukkan halalnya belalang. dalam kondisi bagaimana pun didapatkan. Yang ini sama ada hidup ataupun mati, tengah mati pun boleh. Dan tak disebutkan belalang apa, belalang hijau, belalang kuning, belalang warna-warni, semua belalang boleh. Belalang makan apa? Daun-daun atau rumput, apa dia tak tahu. Ada belalang makan belalang, tak tahulah, kanibal ni. Tapi semua tak kisah, jadi dia jerat, dia belalang, boleh. Maka tidak perlu dipertimbangkan sedikit pun, baik mati secara normal atau mati kerana sebab tertentu, walaupun mati kena jatuh. Asalnya itu. Tapi kalau awak nak makan, hati-hatilah. Kalau dia membahayakan awak, jangan makan. Jadi dia tidak boleh dimakan belalang yang mati kena jatuh itu atau baygon. Tak boleh dimakan bukan kerana dia najis atau dia pun, tapi kerana kesihat kita tak. Begitu ya. Baik. Begitu juga ikan eh, sama. Ikan kena bom ke, ikan apa tu dia makan. Asalkan kalau kita makan itu tak memudaratkan kesihatan kita, tak boleh. Jadi kalau ikan tu kita tak rasa ke apa, tak boleh. Dan hadis tersebut merupakan bantahan bagi yang mensyaratkan kematiannya dengan sebab manusia atau dengan memotong kepalanya. Nak makan belalang boleh, tak payah tulis, tapi mesti putus dengan kepalanya. Itu tak ada dalil. Sebab hadis itu kata kalau bukan untuk kami, dua jenis makan. Apa kata? Ada makan ini. Demikian pula menurutkan atas halalnya bangkai ikan dalam kondisi bagaimana pun didapatkan, baik dalam keadaan mengapung, terapung ataupun tidak, ataupun tidak. Itu berdasarkan hadis ini dan juga hadis halal bangkainya. Ada riwayat lain halal bangkainya. Ada yang berpendapat bahawa bangkai ikan tidak halal kecuali yang mati dengan sebab manusia turunnya air, melimparnya atau kerana masuk ke dalam tanah. Sedang yang terapung tidak halal berdasarkan hadis ma'alqahul dahru au jazara anhu fasulu wa mamata bihi faqafa fala ta'kulu. Atau yang terdapat di laut atau yang dipotong, maka makanlah. Dan yang mati di dalamnya lalu mengapung, maka janganlah kamu memakannya. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari hadis Jabir. Hadis ini khusus dan mengkhususkan keumuman dua hadis terdahulu. Hal ini dapat dijawab bahawa hadis ini dhaif menurut kesepakatan para imam tadi. Jadi ada hadis lain yang katakan hanya boleh makan yang apa? Yang tidak terapung-apung. Tapi hadis ini lemah. Bila hadis lemah, maka tak boleh lah disepakatan. Jadi banyak asal kita pakai hadis tadi bahawa semua bangkai ikan boleh kita makan dalam keadaan apapun. Anda wawih berkata hadis Jabir ini dhaif menurut kesepakatan para imam hadis. Tidak boleh dijadikan hujjah jika tidak ditentang hadis lain. Namun hadis ini ditentang oleh hadis lain sehingga tidak dapat mengkhususkan hadis yang umum. Kerana Nabi SAW makan sejenis ikan paus yang didapat oleh salah seorang pasukan di laut, dan beliau tidak terkaya sebab kematiannya. Kisah ini sangat terkenal dalam buku-buku hadis dan sejarah. Di zaman Nabi SAW, sahabat-sahabat jumpa apa? Ikan paus. Ikan paus eh. Terdampar atas pantai. Tak disebut kan? Terdampar atas pantai ke kat mana? Tapi ikan paus ni dia boleh macam tu lah. Jadi mungkin dia ditangkap ataupun dia terapung-apung. Dan ikan paus ini dimakan oleh orang tu orang dalam, dan yang salah tidak tanya macam mana kau jumpa ikan paus ini, kenapa ada percaya ke atau kau mana kau menangkap ke dan sebagainya. Jadi ini kerana tak tanya, sedangkan waktu itu kalau perlu tanya mesti yang tak tanya, menunjukkan tak perlu kita hilau tentang keadaan macam mana ikan itu mati. Kemudian tentang bangkai pula, hati haiwan hukumnya halal. Hati haiwan hukumnya halal menurut ijma'. Begitu juga dengan limpa. Tapi haiwan yang macam mana? Haiwan yang boleh kita makan. Makan hati kucing pula. Jadi binatang yang boleh kita makan, ayam, hati ayam, hati kambing, lembu, kerbau. Kalau kita nak makan, boleh kita makan. Jadi disepakati oleh ijma ulama. Tetapi dalam Al-Bahru dijelaskan bahawa lipa hukumnya makruh berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu. Akan tetapi hadis ini tidak diketahui siapa yang meriwayatkannya dari Ali radhiyallahu anhu. Bahawa lipa adalah topan syaitan, artinya ia gembira dengan memakannya. Ya, bagaimanapun ada orang kata makruh makan hati, sebab ada hadis daripada Ali yang mengatakan dia adalah topan syaitan. Jadi oleh kerana hadis ini dhaif, lemah, kita tak tahu siapa yang meriwayatkannya daripada Ali, maka kita tolak, kita ambil hadis yang sahih. Jadi dengan ini kita dah fahamlah hukum tentang apa ni, dua bangkai dan dua darah. Apabila kita dihalalkan memakannya, maknanya ia najis atau tak najis? Tidak najis. Jadi kalau belalang dah tak najis. Maka ulama mengatakan yang serupa dengan belalang ni tak dalam hukum. Dan mereka mengatakan belalang ni tidak najis, boleh dimakan sebab dia tidak mempunyai darah yang mengalir. Ini kata-kata ulama. Jadi kalau kita jumpa cicak, lipas dan sebagainya, walaupun kita mungkin geli, semut atau apa-apa lagi lah sekarang, lalat, hukumnya sama macam lah lalat, bukan sama boleh makan, tapi maknanya dia tidak kotor dan tidak nanti. Itu faedah yang kita ambil. Dan itu insyaAllah akan dapati dalam hadis berikutnya. Ke segi cepat-cepat, hadis nombor 12 tentang lalat, iaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليرمسه ثم ينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang kalian, maka hendaklah dia memasukkannya dalam minuman tersebut kemudian membuangnya, kerana pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada yang lainnya terdapat ubat. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Abu Daud, dan dia menambahkan ini Abu Daud, yang sesungguhnya dia menjaga dirinya dengan sayapnya yang terdapat penyakit. Jadi hadis ini hadis yang sahih, riwayat Al-Bukhari. Jadi tak ada ragu-ragu bahawa hadis ini sahih, maknanya yang Nabi SAW betul-betul takta dengan apa yang terbaca dengan apa yang SAW takta dengan Ila waqa'an zubabu akul bila. Jadi sekarang ini akul bila lalat jatuh masuk ke dalam minuman, isyarabi ahadikum, minuman salah seorang daripada kamu. Wahai orang beriman, kalau belalat masuk, jatuh. Macam mana belalat boleh masuk, jatuh? Jatuh, jatuh. Dia terbang-terbang, terjatuh. Bukan terjatuh, memang dia nak masuk. Itu maksudnya. Dia sengaja masuk, asal tak sengaja lah. Dia dah termasuk. Bila kita tengok, ada lalat tepuk. Terapung-rapung. Lalat kutuk ataupun mungkin kita ingatkan dia najis, habislah kita dapat minum air tersebut. Jadi kita pun buang air semua dengan lalat-lalat macam ni. Jadi kan, kalau kita tak tahu, kita mungkin buat demikian. Lagi pula lalat, yang lalat yang kita ketahui ini dia tinggal dekat tempat-tempat yang kutuk. Kita ada juga tempat yang bersih-bersih. Beza dengan madu pula tu, lebah dia hijab kat tempat-tempat yang bersih dia, supaya dia boleh bawa madu. Tempat kotor dia tak hingga. Sebab tu kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, daripada observasi ya, saya tak tahu betul atau tidak, tapi saya yakin betul lah. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, dia kata lebah tu, bila dia dah terbang, dah keluar kan, kek makan dekat bunga tu, buah tu, apa semuanya, nanti dia balik ke dia tak balik? Dia balik ya. Dia tahu balik. Dekat balik kat rumah kat sarang lebah tu ada penjaga lebah. Ada guard. Guard ini akan membenarkan siapa yang tak, yang boleh masuk, masuk. Dan ada yang tak boleh masuk, walaupun dia lebar itu. Walaupun dia datang dari mana-mana, dia keluar dia, daripada sarang. Jadi siapa yang dia tak boleh masuk? Inokai yang tak boleh masuk adalah lepah yang bau lain, bau tak sedap. Kerana telah terhinggap dengan apa ini, benda-benda yang kotor. Jadi tak boleh masuk, dia ada screening. Sebab kat dalam nak proses apa? Madu. Nak kaki pada anak lebah apa semuanya. Yang betul, sebab yang banyak-banyak. Resin betul, apa tu? Satu kerangka makhluk Allah SWT yang bernama, bernama lebah. Sedih. Tapi lalat, lalat terbalik ya. Dia tempat yang kotor-kotor lah yang dia sedap. Awak kalau ada benda betik, awak ada benda yang amat kotor, dia akan pergi tempat yang kotor, dia tak pergi tempat yang betik. Itu biasanya. Jadi mungkin kita akan buang minuman kita. Tetapi Rasulullah SAW kata apa? Banyaru nisbu. Bukan buang, masukkan lalat tu, tenggelamkan dia kat lagi dalam. Dia tak cukup dalam, dia kat atas, masukkan dia kat dalam. Sampai semua lalat tu masuk dalam. Kita tekan lah, sama dengan sudu ke dengan jari pun boleh. Masukkan dekat dalam minuman itu. Tumal yang jeho. Tapi jangan biarkan dia dekat situ. Kemudian apa? Kemudian buang dia. Angkat dia, buang. Kenapa pula macam tu? Kenapa tak angkat dia siang-siang? Kenapa nak masukkan dulu baru buang? Jawabnya adalah tak salah bilang. Kalau tak bilang, kita terima juga. Bila masalah dah khabar kan? Lagilah kita yakin. Kerana fa'inna fi'a hadhi janahai hidaan. Kerana sesungguhnya terdapat di dalam salah satu daripada dua kepaknya itu penyakit. Jadi dia ada dua kepak, dua belah kepak lah. Mungkin dia ada banyak kepak, tak tahu lah. Tapi dia ada sebelah kanan, sebelah kiri. Salah satu itu tak disebutkan yang kanan ke yang kiri itu ada apa? Ada racun ataupun ada penyakit. Itu yang bawa penyakit. Maknanya kita tahu dekat itu. Maknanya Nabi tahu. Mestilah dapat daripada Allah SWT. Jadi yang di sebelah kepak yang sebelah tu ada penyakit. Ada pun yang sebelah lagi tu ada apa? Ada penawarnya. Penawar untuk penyakit tu. Warnanya macam tu lah, bukan penawar untuk penyakit lain. Jangan pula kita penyakit lah, lah. Ambil yang sebelah ni, ni penawar tak lah. Dia penawar untuk penyakit. Dia kira neutralizer lah untuk penyakit yang atau kepak yang penyakit. Oleh sebab itu, hendaklah kamu masukkan dia dekat dalam. Jadi yang tak berpenyakit, yang penawarnya itu akan menghilangkan penyakit yang dibawa oleh kepak sebelah, sebelah kepak. Jadi diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan tambahan wa innahu yastabi bi janahihi alladhi fi ida. Kerana lalat itu akan menjaga diri dia dengan sayapnya yang terdapat penyakit. Dia termasuk ya, dia dah dalam bencana lah, dalam huru-hara. Jadi dia nak selamatkan diri dia, dia alami orang lah. Jadi dia boleh buat, dia masukkan kepak dia yang penyakit kat dalam minuman tu. Jadi dia kurang apa? Dalam sakit. Itu lalat tu. Jadi apa kita punya jalan keluar? Kita masukkan kepak sebelah yang ada penawar. Masukkan habis kita. Lepas tu kita, kita buang semua. Tak payah kacau ni yang baru tak. Nanti dah minum airlah lah juga Hadis ini nampak pelik. Dan ini salah satu daripada khabar yang raih yang datang daripada Rasulullah SAW. Nak test, nak uji iman kita. Kalau awak kata awak ikut Rasulullah SAW, awak tak iman kepada Rasulullah SAW, awak nak ikut tak benda ni? Dan kita dapati memang umat Islam dalam menghadapi ataupun dalam mendengar hadis ini terbagi kepada dua golongan. Satu orang, satu golongan mereka beriman. Okey, Rasulullah kata macam gini, kita buat. Kita terima. Kami adalah Rasulullah. Tapi ada lagi satu golongan. Mereka lihat hadis ini, mereka dengar hadis ini, ini tak masuk akal. Ini mesti salah. Ini mesti bukan hadis. Apa juga lah mereka cuba-cuba untuk melemahkan hadis ini. Dan akhirnya menolak hadis ini. Sama ada secara total ataupun mereka tolak muhammal. Jadi mana satu yang selamat? Yang selamat adalah yang mengikut hadis ini. Dan kata para pengkaji saintis pun, dia kata yang betul sekarang ni telah terbukti daripada kajian. Ada pun untuk kita terbukti ke tak terbukti, dah kaji ke tak kaji, kita terus terima saja. Kita dengar terus terima, tak ada kita delay-delay. Baik, kemudian daripada sudut lawas hadis ini, jika waqa'a al-kubar, apabila seekor kubar yang diterjemahkan kat itu sebagai lalat, kubar tu adalah satu bahasa, satu apa ni, perkataan bahasa daripada makna zabat. Zabat dan kubar itu dinamakan kubar apabila dia zubat ma'adah. Jadi apabila kita halau dia, dia akan datang balik. Sebab tu dia panggil apa? Dubab. Kata untuk kita, yang kita tahu dubab lalat je lah. Lalat yang kotor tu lah. Yang itu kan bising tu tak angkat susah tu kan. Tapi kalau dubab kita panggil lalat tak? Bahasa kita bila orang Arab kalau sekarang mereka tak panggil lebah sebagai lalat. Tapi yang itu bahasa Arab asli semua boleh masuk sebagai apa? Sebagai lalat. Lebah pun masuk, serangga angkut-angkut pun masuk. Jadi yang benda serangga yang kita halau dia datang balik, itu dah kira lalat. Oleh kerana itu, hukum ini bukan khas untuk lalat sahaja. Kalau lebah pun masuk ke dalam air teh susu kita, sama juga kita tekan semua ni kat dalam lepas tu kita buang. Lepas tu awak nak minum, minum. Tak nak pun tak apa. Bila kita kata mesti minum, kalau kita geli tak nak minum, tak kata mesti minum. Tapi kalau nak minum pun dah tak ada mudaratnya lagi. Yakinlah tak ada apa-apa. Kalau lebah dan umpamanya hukumnya sama tadi, lalat yang lama mengambil daripada lapar lubah. Itu satu faedah sebutkan oleh Soalnya ada sih, tapi bawa uang atau ada. Lipat, lipat bukan lalat lah. Tentu saya bukan tak terbang pun. Itu lipat terbang mungkin kali ni. Lipat kalau halau dia lari terus kan, tak ada datang balik biasanya. Ini kalau ada makan dia akan datang, dia akan datang. Tapi sama-sama ni, dia tentu kan, bukan lalat. Sama lah. Dia ya, hadis itu hadis yang sahih dengan macam-macam riwayat, semua maknanya tak sama. Dan faedah daripada hadis ni apa dia? Nanti atau tak nanti lalat ni tak lagi. Sebab kalau nanti kita dah masuk air itu, masuk bukan lagi, makin lah bokoh, makin lah lagi. Tak payah nak suci cawan atau gelas yang termasuk lalat kat dalam. Dan ulama mengambil faedah macam tadi juga. Sebab lalat itu antara serangga atau binatang yang tidak ada darah yang mengalir. Malah nafas sa'ilalah ataupun macam dia tidak ada darah sa'il yang mengalir. Jadi dia hidup mungkin dia dapat apa tu, oksigen daripada mana-mana badan dia pun boleh. Tak mestinya dia berhidup macam kita je ke. Jadi yang penting dia lain daripada apa ni, binatang yang besar-besar ni. Jadi oleh kerana itu hukumnya bersih. Jadi kalau kita kena tak tahu lah ke nyamuk, sama tak nyamuk? Nyamuk masuk dalam air pun sama juga. Apa juga serangga waktu kita tengah solat ke apa ke, mati kat tempat kita ke, baju ke tempat sujud, tak ada apa-apa. Hukumnya sama dengan bicak, lipas dan sebagainya. Dia tidak mempunyai darah yang mengalir, hukumnya sama. Yang itu satu rahmat dari kata Allah SWT. Cuma bayangkan hukumnya kalau nanti tak mengisi, ya susah. Bicak, sudahlah, baik bicak pun mengisi, boleh. Tempat sekarang tu orang tak ada cikap. Kau kampung kampung banyak kan. Tadi dia punya angle apa tu, lampu dia ke kat belakang kat atas ni dapat dia lagi lah. Tahu. Dia tutup. Banyak cikap tu Jadi apa kita buat? Kita dah buat. Bukan pasal pokok apa, tapi nak biasa. Takkan kita nak cuci dengan air. Okay, alhamdulillah. Tenang kita buat. Inilah dalil. Dalil ya. Inilah dalil. Hadisnya adalah hadis lalat. Apa kita jatuhkan dalam minuman. Dan minuman sepatutnya lebih apa? Lebih bahagia lagi. Ya, kerana minuman dah tak kaya. Dia dah campur halal pun dia tak lagi. Maka yang lain yang lebih-lebih lagi. Ada apa-apa soalan? Ya. Ya. Ada darah. Haa. Soalannya, nyamuk yang gigit ke tangan kita ke badan kita, lepas tu kita perasan lah. Pasal gatal kan. Lepas tu kita tepuk. Lepas tu kita tepuk pula memang kena lah. Kita dah bongku kan ya. Nampak ada darah. Macam mana Ustaz? Haram tak? Bukan haram makan dalam mana ni. Bersih ke tak bersih? Cuci tak tak cuci? Apa jawab dia? Tidak. Tak boleh ada. Dia ada darah tapi bukan dia darah ya. Yang menarik. Kalau dia ada darah, kalau pun sikit sangat, semut dan sebagainya, mungkin ada. Tetapi tidak diambil hukumnya. Tidak ya. Jadi itu yang benar tentang bab darah ini. Sebab itu darah ini kalau kita luka kaki gigi dan sebagainya, maka tak tunggu lagi kita cuci macam kita cuci lagi. Itulah pendapat yang benar insyaAllah. Kita kan akan saya waktu Ijab Nanti menanggung. Kalau kita sambung sifat Ijab Assalamualaikum. Thank you.